إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين رحمني الله وإياكم di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan, dan tentunya wallahu a'lam akankah Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kembali dengan keutamaan dan anugerah yang sangat besar bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bulan Ramadan enggan kecuali untuk bergegas dan bersegera menghantarkan kita ke bulan Syawal. Ke bulan Syawal yang dengannya berakhirlah bulan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan dibukanya pintu-pintu syurga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya syaitan, aduwullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin merasakan sebuah kepiluan yang tidak bisa kita pungkiri. Tatkala kita menggemakan takbir, tatkala kita menggemakan at-tahlil, tatkala kita menggemakan at-tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, kita melihat dan kita mendengarkan sebagian saudara-saudara kita di belahan negeri yang lainnya tidaklah sebahagia kita, tidaklah merasakan sebagaimana yang kita rasakan ketenangan dan kedamaian. Dan sungguh hal ini adalah cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah pelajaran yang besar yang harus kita ingat. Sebuah keterpurukan umat disebabkan oleh umat ini, dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang berkeinginan untuk menzalimi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menghinakan kita, akan tetapi kita yang telah menyia-nyiakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah telah mengingatkan bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan kaum kecuali kaum itulah yang telah merubah keadaan dengan tangan-tangan mereka. Dan apa yang menimpa kita? Wa ma asabakum min musibah. Apa yang telah menimpa kita dari para musibah? Fabima kasabat aydikum, disebabkan karena perbuatan dari tangan-tangan kita. Hadirin, beberapa sebab yang menjadikan keterpurukan kaum muslimin dan sebuah realita yang tidak bisa untuk kita ingkari. Yang pertama adalah al-i'rad, berpalingnya kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, berpalingnya kaum muslimin dari para kesungguh-sungguhan, berpalingnya kaum muslimin, memudarnya semangat kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Dan itulah yang telah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang masa yang baru, tahun yang baru, kecuali kondisi yang berikutnya akan lebih terpuruk, akan lebih jelek. Dan dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, keterpurukan ini adalah ketika berpalingnya kaum muslimin dari semangat, daripada semangat untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, agama adalah anugerah. Agama adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah Allah yang paling besar. Allah takdirkan kalian, Allah takdirkan kita menjadi umat yang diturunkan syariat yang sempurna, agama yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memuji apa yang telah Allah turunkan, bagaimana Allah memuji dan menjamin daripada agama yang Allah turunkan, agama yang besar diturunkan kepada Nabi yang besar. Maka sungguh umat ini akan memiliki kemuliaan yang besar apabila mereka berjiwa besar untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara kafah. Yang kedua, perkara yang menyebabkan keterpurukan kaum muslimin adalah ketika munculnya al-asabiyah, munculnya sebuah bentuk fanatisme apapun sifatnya. Hadirin, fanatisme apapun bentuknya merupakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala cela. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan agama ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kesempurnaan agama ini untuk kita hanya berbangga, untuk kita hanya berbangga dengan kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah mengingatkan keutamaan Islam dan kaum muslimin. Allah ingatkan kepada kita semuanya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Hadirin, loyalitas, al-wala merupakan sesuatu yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin. Benar, loyalitas kita lakukan, kita arahkan kepada seluruh kaum muslimin sesuai dengan keimanan yang ada pada mereka. Semakin mereka mencintai Allah, maka sungguh cinta kita kepada mereka semakin besar. Dan demikianlah sebuah keterikatan kita kepada mereka, kemuliaan dan kebanggaan kita menjadi Islam dan menjadi saudara untuk seluruh kaum muslimin. Hadirin, kita mengingat dan kita melihat apa yang terjadi sebagian saudara-saudara kita yang telah menimpa sebagian dari kaum muslimin. Apakah yang di Gaza, yang di Palestine, apakah yang di Burma, apakah yang di Suria. Hadirin, ini semuanya menuntut untuk sebuah moralitas yang nyata dari kita sebagai bentuk loyalitas kita, uhuwah kita, dengan kita menanggalkan asabiyah, untuk kita memberikan empati kepada mereka secara lebih nyata. Berikan nafas kepada mereka dari doa yang kita ucapkan, dari semua bentuk yang bisa kita lakukan untuk mereka. Perkara yang ketiga yang diingatkan oleh para ulama yang menyebabkan keterpurukan, menyebabkan kehancuran kaum muslimin adalah at-tabi'iyah al-mutlaqah li'a'da'illah, sebuah bentuk, sebuah fenomena kaum muslimin yang berkiblat, yang berkiblat baik secara hissi ataupun secara ma'nawi, secara lahiriyah atau secara batiniyah, kepada orang-orang ahlul kitab, kepada para musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang telah dinubuahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengingatkan kepada kita peringatan yang seharusnya menjadikan pelajaran bagi kita, di mana kita memposisikan diri kita dalam kehidupan ini. Dari sebuah ancaman dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumu qalu al-yahudu wan nasara qala faman kada nabi. Sungguh-sungguh dan benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan kehidupan dari umat-umat yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sifat yang demikian detailnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyatakan, sekiranya mereka masuk ke lubang biawak padang pasir, maka kaum muslimin dengan tanpa memperdulikan, mereka akan mengekor dan mengikuti, melupakan bagaimana sibghatullah, bagaimana kemuliaan celupan warna Allah yang seharusnya menjadi warna tersendiri, warna kemuliaan dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana firman Allah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah, siapakah yang lebih baik dari warna celupan warna Allah subhanahu wa ta'ala. Warna kehidupan seorang hamba yang rabbani, warna kehidupan seorang hamba yang tunduk kepada Allah, yang benci kepada kekufuran, yang benci kepada orang-orang kafir, yang benci kepada simbol-simbol kekufuran, yang benci kepada kesyirikan, yang benci kepada simbol-simbol kesyirikan, yang memuliakan Allah, yang hanya mentauhidkan Allah, yang hanya menghamba kepada Allah, yang hanya berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa ma mabtaghayna al-'izzata min ghairi la'adallana Allah." Kata Umar ibn Khattab, sungguh, sungguh kita adalah umat yang telah Allah muliakan, Allah telah muliakan dengan kemuliaan Islam. Sekiranya umat ini, sekiranya kita berupaya untuk mencari kemuliaan di kehidupan dunia dengan berkiblat kepada umat yang selain kita, kepada selain agama Allah yang ada, kata Umar ibn Khattab, la'adhallan Allah, Allah hanya akan menghinakan kita. Yang ada adalah Allah hanya akan menjadikan kita terpuruk. Kemuliaan bukan dengan kebanggaan dunia, kemuliaan bukan dengan kebanggaan zahiriyah dari kehidupan dunia. Yang oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun. Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian terperdaya, janganlah kalian terpesona, janganlah kalian tertipu dengan tingkah pola, dengan tingkah pola para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para penyembah hawa nafsu, kepada para penyembah hawa nafsu, kepada para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. bergemilangnya mereka dalam kehidupan dunia. Apapun yang mereka angkat, hakikatnya mereka telah mengangkat kenajisan dalam kehidupan. Mereka seakan-akan mulia dengan perkara yang najis. Seakan-akan mereka berpakaian, mereka menganggap dengan kebanggaan sebuah pakaian yang akhirnya adalah kepakaian kenajisan yang Allah benci. Rijsun wa najis, kotor dan kenajisan. Kenapa kaum muslimin harus mengarahkan pandangan mata kita kepada mereka yang pada akhirnya hanya akan menjadi semakin melemahnya hati kita dan hanya menganggap bahwa peradaban kehidupan dunia ada di tangan mereka. Dalam keadaan hadirin rahimallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan keberkahan. Allah akan buka keberkahan dari arah langit, dan juga demikian Allah akan berikan keberkahan dari arah bumi. Hadirin, apa yang kalian lihat dari beragam tingkah palu, tingkah laku dan peradaban yang ada pada mereka, yang pasti sebagaimana yang telah Allah pastikan kepada umat-umat yang sebelumnya, kehancuran sebagaimana hancurnya Fir'aun, kehancuran sebagaimana hancurnya Qarun, kehancuran sebagaimana kehancuran Namrud, tidak ada keserakahan dan kesombongan, apalagi kekufuran kepada Allah yang membangun peradaban dan mereka akan berkuasa di atas muka bumi. Tidak, wallahi demi Allah, mereka tidak akan bisa berkuasa selama kaum muslimin dikuasai dengan agamanya. Selama kaum muslimin kembali kepada agamanya. Bukankah Allah telah mengingatkan, intansurullah, tatkala kalian menolong Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Allah yang akan menjanjikan pertolongan kepada kalian. Tetapi Allah yang akan menghinakan kita tatkala kita terpuruk bersama mereka, bahkan menganggap peradaban ada pada mereka. Hadirin rahimallahu wa iyyakum, ingatlah bahwa al-Yahudu wa Nasara, orang-orang Ahlul Kitab, tidak ada sekadar menginginkan kepada kita untuk mengikuti mereka dari tingkah pola mereka. Lebih daripada itu, Allah telah menyingkap dalam Al-Quran, dan ini merupakan isi hati mereka. Allah mengingatkan, وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيُهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, tidak akan rida orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian sedikit pun, kecuali mereka berkeinginan untuk kalian mengikuti millah mereka. Lebih jelaslah Allah ingatkan, wadda kathirun min ahlil kitab, sungguh banyak dari kalangan orang-orang ahlul kitab, mereka yawadduna law takfurun, mereka menginginkan, bahkan Allah sifati mereka sangat mengharapkan dan sangat mencintai untuk kalian kufur kepada Allah, upaya untuk kalian murtad, untuk kita keluar dari kemuliaan Islam sehingga mengikuti kehinaan kepada penyembahan terhadap berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan selalu melancarkan makar. Apa yang kita ingat dan apa yang kita dengarkan dari kristenisasi yang menyebar di tengah-tengah negeri kita yang kita cintai ini, yang menimpa sebagian belahan negeri kita, dan terus mereka bergerak di negeri-negeri kaum muslimin. Apakah mereka dengan atas nama santunan sosial, apakah dengan mereka mendirikan sekolah-sekolah sosial, apakah dengan atas nama apapun daripada gerakan sosial yang notabene-nya adalah apa yang telah Allah ingatkan, wa waddu law tafurun, mereka menginginkan untuk kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, janganlah kita memiliki andil. Janganlah kita memiliki andil. Satu rupiah pun. Janganlah kita memiliki andil. Satu senti pun dari upaya mereka untuk melegalkan dan untuk melakukan upaya pemurtadan kepada kaum muslimin. Hadirin, seandainya khamar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menamakan dengan nama yang indah, yusammuna bi ghairi ismi, maka ingatlah bentuk kriminalisasi pengkafiran, upaya untuk murtadnya kaum muslimin, mereka akan mengelarkan dengan beragam nama yang baraka, dengan nama yang mempesona. Apakah gerakan sosial, apakah pendirian sekolah-sekolah, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Wallahi lan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Demikian yang telah Allah singkap di dalam Al-Quran. Dan hadirin rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada kemuliaan kecuali upaya kita untuk kembali kita membenahi kiblat kita secara benar, hati kita hissiyan wa ma'nawiyan, baik secara lahiriah, secara batiniah, zahira dan batinah, harus kita selaraskan dengan kemuliaan agama. Kita upayakan kehidupan ini menjadi kehidupan yang terwujudkan dalam sebuah bentuk penghambaan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Menjauh dari ragam kesyirikan. Ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, perkara berikutnya yang akan menjadikan terpuruknya kaum muslimin, yaitu al-ya'su wal-qunut, bentuk ataupun keadaan yang bersifat keterputusasaan, hilang harapan dari kemuliaan agama. Seakan-akan kembali kepada agama adalah keterpurukan dan jauh daripada kemodern, jauh daripada sebuah peradaban yang bisa selaras dengan masa ini. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sebuah bentuk yang Allah cela. Ingatlah hadirin, peradaban yang dimiliki oleh orang-orang Romawi ataupun yang dimiliki oleh orang-orang Persia, dan sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, diluluhlantahkan oleh kaum muslimin dalam keadaan secara zahirah, secara lahiriah, kemiskinan dikala itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Para sahabat ketika memasuki negeri Eropa, ketika mereka memasuki negeri Romawi, sebagian mereka tidak memiliki sandal karena miskinnya mereka. Tetapi kenapa Allah hancurkan mereka? Karena keimanan yang ada pada mereka. Mereka adalah orang yang berharapan besar. Cita-cita mereka tinggi untuk agama Allah. Mereka telah diperingatkan sebagaimana firman Allah, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih," tidaklah seorang yang berputus asa dari rahmat Allah, illadhallun, kecuali mereka orang-orang yang sesat. Hadirin, kemuliaan, kebanggaan adalah dengan agama Allah. Hati akan mulia, kehidupan akan besar ketika kita besarkan kehidupan ini dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melepaskan diri kita dan bersikap putus asa dengan kemuliaan daripada agama. Sungguh hal ini berarti merupakan bentuk telah menjauh dan menjauhkan dirinya daripada kemuliaan agama. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Inna Allah azza wa jalla al-ard, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menampakkan kabarku, menampakkan seluruh bagian bumi, masyariquha wa magharibiha, dari arah barat hingga arah timur. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna mulkata ummati, sesungguhnya kekuasaan umatku kelak akan bisa menguasai sebagaimana yang telah dinampakkan kepadaku. Yakinlah hadirin, yakinlah dengan apa yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli, liyudhirahu ala dini kulli. Allah ingatkan, Allah yang telah mengutus utusannya, Allah lah yang telah mengutus utusannya, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah nampakkan, Allah menangkan atas semua agama. Ingatlah hadirin, agama milik Allah. Agama turun daripada Allah. Agama turun dari Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat Al-Qawi, yang Maha Al-Jabbar. Allah sekali-kali tidak akan menghinakan Islam. dan juga tidak akan menghinakan kaum muslimin tatkala mereka kembali ke wara agama ini. Akan tetapi keterpurukan Allah akan timpakan ketika kita merasa berputus asa daripada kemuliaan agama yang demikian agungnya. Hadirin, agama Allah Subhanahu wa taala merupakan motivasi dan puncak motivasi yang tiada tandingannya. Bukan motivasi hanya untuk mengejar dunia, tetapi motivasi untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah. Motivasi untuk kita mengejar apa yang ada di sisi Allah. Dan bagi para ulama dan juga orang-orang yang saleh dan orang-orang rabbani, mereka melihat, mereka meyakini bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah janjikan merupakan suatu yang nyata, bahkan suatu yang jauh lebih nyata. Apa yang dijanjikan oleh manusia, apalagi yang hanya dilihat oleh mata kita. Apa yang dilihat oleh mata kita? Hadirin, muncul sebuah keadaan yang sangat memilukan. Dan ini merupakan imbas, imbas daripada keadaan orang-orang yang tergesa-gesa. Siapapun mereka yang melancarkan beragam gerakan, apakah gerakan yang dikatakan sebagai khawarij masa kini atau gerakan teroris yang ada di masa kita yang menyisakan kepiluan kepada kita sehingga melahirkan sebuah stigma yang sangat mengenaskan. Seakan-akan upaya untuk kembali kepada agama Allah secara utuh merupakan bentuk keterpurukan, dan bahkan kembali kepada agama Allah teranggap sebuah ciri daripada tumbuhnya benih terorisme dalam kehidupan kaum muslimin. Hadirin, ini adalah imbas dari segolongan orang yang tergesa-gesa, yang seakan-akan mereka ingin menolong agama Allah, tetapi sungguh mereka tidak menolong agama Allah. Dan lain daripada itu, memang itulah yang diinginkan oleh musuh Allah. Itulah yang diinginkan oleh musuh Allah. Itulah yang diinginkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang kafir di belahan bumi mana saja, mereka tidak akan pernah cinta, mereka tidak akan pernah marah. Mereka tidak akan pernah marah. Tidak akan pernah marah dan tidak akan pernah benci dengan Syiah. Tidak akan pernah benci dengan orang-orang Khawarij. Tidak akan pernah benci dengan bentuk gerakan-gerakan terorisme. Tidak akan pernah marah dengan bentuk gerakan-gerakan yang notabene adalah sempalan-sempalan. Karena sempalan-sempalan dalam agama kembali asalnya adalah bentuk dari makar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang ingin merusak agama kita. Dan suatu yang bersifat kerusakan tidak akan pernah dipunahkan atau dimusuk atau dimusnahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa untuk memungkiri apa yang pernah ada dalam sejarah keadaan umat yang mulia. Bagaimana dahulu kala, sebagaimana Ibnul Ash'ath, seorang khariji, seorang teroris yang hidup di masa Hajjaj ibn Yusuf, ketika keterpurukan menimpa gerakan ini, maka mereka kembali ke negeri-negeri orang kafir, berlindung, berlindung bawa ketiak negeri-negeri kafir untuk mencari perlindungan hukum. Hadirin, yakinlah itu hak asasi manusia yang mereka suarakan. Hakikatnya adalah untuk melindungi kerusakan yang akan merusak kaum muslimin. Dan Islam, hadirin, Islam yang mulia, agama kita yang mulia, itulah yang sebenarnya akan melindungi kita. Itulah yang melindungi hak asasi manusia. Agama kita itulah yang akan menjaga kedamaian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada negeri yang kita cintai ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan negeri kita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada para pemimpin dan kepada para pemimpin yang telah Allah pilih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kehidupan mereka kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai, yang membawa kebaikan kepada seluruh kaum muslimin, yang membawa kebaikan untuk negeri kita, yang membawa kebaikan untuk terus meningkatnya derajat kehidupan umat, tingkatan derajat kehidupan mereka dari sisi dunia mereka. Dan yang paling utama dan paling asasi adalah semakin kuat dan semakin kokoh dan semakin tegarnya kehidupan Islam dengan warnanya yang sempurna dan indah di negeri yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum wa waffaqanallahu wa iyyakum lima tuhibbu wa tarda. Wa waffaqanallahu wa iyyakum ila khatimil a'mal, ila khairi khatimit ta'at. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تغفر لنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم عزيز اللهم يا عزيز يا جبار يا قوي يا عزيز يا رحمن يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والمنافقين والملحدين والشيوعيين يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في برما اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم اللهم أيدهم بتأييدك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على هذا النبي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.